yang terucap dari hati yang berbicara, mencari makna sebenarnya yang takkan pernah terungkapkan. Apalah arti cinta bila rasa sayang tak ada? Apalah arti setia bila tak ada rasa percaya? Janganlah mencintaiku bila kau hanya menyakiti aku. Berpalinglah kau dariku bila kau tak sepenuhnya mencintaiku apa adanya. Mungkin beri yang kurasakan mampukah untuk kau rencamkan bila sayang tak lagi bermakna? Akankah kita mampu bertahan? Apalah arti cinta bila rasa sayang tak ada? Apalah arti